Bagaimana hukum menggunakan asker, asuransi kesehatan bagi pegawai negeri? Ya. Yang saya ketahui dari asuransi kesehatan ini, dia adalah asuransi yang dipungut biayanya diambil dari gaji pegawai. Ya. Dan hasil dari apa atau dengan hal tersebut dia diberikan jaminan asuransi. Dan ini bentuk dari asuransi konvensional yang tidak diperbolehkan. Sifatnya tijari. Dan ini hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kecuali kalau dia dipungut darinya secara paksa misalnya, langsung tiba-tiba dipotong saja. Kemudian ketika dia ingin pakai asuransi tersebut, dia tahu berapa jumlah harta yang dia telah masukkan, maka dia boleh memakai sekadar hartanya saja. Adapun dia memakai lebih, maka itu artinya dia memakai harta orang lain. Ya, ini adalah hal yang diharamkan. Memakan harta orang tanpa hak. Menggunakan harta orang tanpa hak.